السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tentu kita harapkan dari pembahasan ini adalah kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena al-ilmu akan bermanfaat jika diamalkan. Islam datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu dan amal, dan teori dan praktek. Sebagaimana Allah azza wajalla berfirman dalam surat As-Saff ayat yang 9, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang hak. Dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, untuk dia menangkan atas semua agama yang ada, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Nah, para ulama menyebutkan tentang al-huda bil-huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang hak, yaitu al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan dan dinul haq adalah al-amal salih, amal yang saleh. Maka pada pembukaan kajian ini saya mengawali dengan mengingatkan kepada terutama diri saya dan kepada semuanya, mari kita amalkan ilmu yang kita miliki sehingga ilmu itu bermanfaat terutama bagi diri kita dan kemudian bagi yang lainnya. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih pada bab tentang fadl salat duha, bab tentang keutamaan salat duha, yang mana pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau menyebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap hari ya kita mempunyai kewajiban untuk memberikan sedekah dalam rangka mensyukuri kepada Allah taala atas kesempurnaan fisik kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap seorang mengucapkan tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Fa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap seorang mengucapkan alhamdulillah itu merupakan satu sedekah. Fa kullu tahlilatin shadaqah. Seorang mengucapkan la ilaha illallah itu juga satu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap kali seorang mengucapkan Allahu Akbar Satu kali Allahu Akbar sama dengan satu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Demikian pula memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun anil munkar shadaqah. Mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dalika raq'atani yarka'uhuma minadduha. Dan untuk menutupi seluruh sedekah itu yang disebutkan dalam hadis lain, ada 360 persendian dan tulang belulang kita, itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat duha, dan sebagian ulama berdasarkan hadis ini, mereka mengambil kesimpulan bahwa sholat duha dianjurkan dilakukan setiap hari, meskipun hanya 2 rakaat. Meskipun hanya 2 rakaat. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat duha sebanyak 4 rakaat, dan terkadang beliau menambah sesuai dengan kehendak beliau. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Imam Muslim. Di dalam hadis ini, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menginformasikan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat sunnah duha 4 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi boleh juga 2 rakaat sebagaimana pada hadis yang sebelumnya, atau mungkin lebih dari 4 rakaat. Akan kita bahas pada hadis yang berikut ini. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menambah salatnya ya dari 4 rakaat, terkadang beliau menambah sesuai dengan yang beliau kehendaki. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang mengerjakan salat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, atau boleh menambah lebih dari itu. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Ummi Hani Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha. Dari Ummu Hani. Ummu Hani ini saudara perempuan dari Ali bin Abi Talib. Ya. Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qalat, dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Aku pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada tahun penaklukan kota Mekah, yaitu di tahun yang ke-8 Hijriah. Fawajadtuhu yaktasilu. Maka aku jumpai beliau sedang mandi. Beliau sedang mandi. Falamma faragha min ghuslihi, maka selesai beliau mandi, shalla 8 rakaat. Beliau mengerjakan salat 8 rakaat. Wa dzalika duha. Dan itu adalah salat duha. Ya, itu adalah salat duha. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang jumlah rakaat salat duha, minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh sampai 8 rakaat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan demikian kita mengetahui apa yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan jumlah sholat duha sebanyak 8 rakaat. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan boleh lebih dari itu, sampai 12 rakaat. Ini juga pendapat sebagian dari ulama-ulama kaum muslimin. Intinya bahwa memang sholat duha salah satu di antara sholat-sholat yang memiliki keutamaan. Ya, seorang dijaga oleh Allah Ta'ala, seorang dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sholat duhanya. Dan bahkan ada sebagian riwayat, yaitu seorang yang duduk di masjid, yang sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit, sampai matahari setinggi satu tombak, ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat, dan yang tentunya niatnya adalah niat duha, maka dia mendapatkan pahala sama dengan seorang yang umroh atau sama dengan seorang yang melakukan ibadah haji. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat duha yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila kita mencermati dan melihat dari pembahasan kita sebelum ini tentang banyaknya sholat-sholat sunnah, maka ini menunjukkan bahwa Islam agama yang sudah sempurna, ya, amal-amal ibadah yang diajarkan, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencukupi. Ya, bahkan kalau seorang ingin mengerjakan secara menyeluruh, dia tidak akan mampu. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amart idza amartukum bi syai'in fa'malu bima istata'tum." Apabila aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, maka kerjakan semampu kalian. "Wa idza nahaitukum anhu fantahu." Namun apabila aku melarang kalian dari berbuat sesuatu, maka berhentilah dari berbuat sesuatu yang dilarang tersebut. Para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dan radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah, semoga Allah merahmati semuanya. Kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Babu tajwizi salati dhuha min irtifai syamsi ila zawaliha, wal afdalu an tusalla inda ishtidadil harri wa irtifai ad-dhuha." Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat duha, yaitu waktu yang dibolehkan dan ada waktu yang lebih afdal dikerjakannya sholat ad-duha. Disebutkan di sini bahwa sholat duha itu lebih afdal jika dilakukan ketika sudah terasa teriknya matahari, sekitar jam 10 atau mungkin setengah 11, ya. Ini kurang lebih demikian. Ya, tapi boleh seorang mengerjakannya di awal waktu, mungkin jam 7 atau sebelumnya, yakni setelah matahari terbit lebih kurang 20 menit. Ya. Jadi waktu sholat duha itu permulaannya lebih kurang adalah 20 menit sesudah terbitnya matahari, yaitu setinggi satu tombak. Ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Itu awal dari waktu duha. Ya, permulaan dari waktu duha sampai menjelang matahari tergelincir. Ya, artinya ketika matahari di atas ini tidak dibolehkan kita sholat, karena ada larangan sholat di saat matahari berada di atas, yakni di atas kepala kita. Ya, namun sebelum itu boleh. Ini penjelasan dari bab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau membawakan sejumlah hadis dalam bab ini, ya, belum bahkan di sini ada satu hadis yang dibawa oleh beliau, dan masih ada juga bab yang berkaitan dengan salat yang lainnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha, bahwa pernah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu pernah melihat ada sekelompok orang yang mereka salat duha. Faqal, maka beliau mengatakan, ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdalu in afdalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awabina hina tarmadu al-fisal. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, di sini pernah suatu ketika Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melihat ada sekelompok orang yang mereka mengerjakan salat sunnah duha. Tentu yang atau waktu yang mereka kerjakan salat sunnah duha ini kelihatannya lebih cepat, ya. Artinya juga sudah pada waktunya, namun mereka melaksanakannya di awal-awal waktu, ya. Lalu beliau berkata, ama laqad alimu, ya, sesungguhnya atau ketahuilah bahwa asalnya mereka, orang-orang ini mengetahui, anna salata fi ghairi hadis sa'ati afdal, bahwa salat duha di selain waktu ini itu lebih afdal. Ya, pada selain waktu ini yang mereka kerjakan itu lebih afdal. Kemudian kata beliau, yani Zaid bin Arqam radhiyallahu an, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awabin, salatul awabin itu nama lain dari salat sunnah duha. Dinamakan juga dengan salat awabin. Salatul awabina, ya, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, ya, hina termadu al-fisal, yaitu ketika anak-anak unta itu merasakan panasnya matahari. Makanya lebih afdal untuk sholat duha yaitu setelah terasa panas akan sinar matahari itu. Ini waktu yang lebih afdal. Kemudian sholat duha dinamakan juga dengan salat al-awwabin. Salat duha dinamakan dengan salat al-awwabin. Al-awwab artinya ar-rajja', orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian, dari dosa, dari kemaksiatan, maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Kemudian mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini atau salat duha dinamakan juga dengan salat awabin. Adapun nama salat awabin yang dikerjakan oleh sebagian orang sesudah maghrib, ya, dengan jumlah rakaat sekian rakaat membaca surat tertentu, ini tidak ada landasan hadisnya yang sahih tentang salat tersebut. Jadi salat al-awabin adalah salat duha. Itulah yang namanya salat al-awabin. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang seorang boleh memberitahukan tentang waktu yang lebih afdal kepada seorang yang melakukan satu amal yang mungkin kurang tepat waktunya atau tidak afdal waktunya. Maka seorang boleh mengingatkannya bahwa amal yang kamu lakukan ini alangkah baiknya kamu lakukan pada waktu ini. Ya, sebagaimana Zaid bin Arqam, beliau menyebut bahwa mereka ini tahu bahwa sholat sesudah ini itu lebih afdal. Sholat ketika sholat duha di saat matahari terasa panasnya itu lebih afdal, itu lebih afdal. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang waktu yang paling afdal dalam sholat sunnah duha adalah di saat sinar matahari di pagi hari mulai menyengat, ya, mulai menyengat pada tubuh seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini dan yang sebelumnya tentang sholat sunnah duha, ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat sunnah duha dan seyogyanya seorang untuk dia berupaya mengerjakannya meskipun hanya dua rakaat sholat duha yang dilakukan dengan istiqomah lebih baik daripada 8 rakaat tetapi tidak istiqomah. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang patut juga diingatkan pada kesempatan yang baik ini bahwa anggapan sebagian orang, ya, sebagian kaum muslimin, bahwa sholat duha mendatangkan rezeki, ini ada anggapan-anggapan yang tidak berdasarkan pada dalil yang kuat atau tidak ada dasarnya. Intinya seorang sholat sunnah duha, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan rezeki seseorang. Bukan karena dia sholat duha kemudian dia bertambah rezekinya, tidak. Ya. Tetapi setiap orang selama dia melakukan amal-amal kebaikan, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya yakni kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian juga kita tidak mengukur rezeki itu hanya dengan duit, ya. Karena kadang-kadang mungkin sebagian kaum muslimin selalu menghitung rezeki itu dengan materi, ya. Padahal tidak hanya materi, ya. Seorang mendapatkan istri yang soleha, bagian dari rezekinya. Seorang mempunyai akhlak yang mulia, bagian dari rezeki, ya. Karena Allah membagi rezeki itu atau membagi akhlak sama dengan membagi rezeki. Ada orang yang bagian rezekinya banyak, ada orang bagian rezekinya sedikit. Demikian pula akhlak. Ada orang yang Allah berikan akhlak yang mulia yang banyak jumlahnya dan ada orang yang memang tidak diberikan akhlak kepadanya karena itulah rezekinya di bidang akhlak. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah membagi akhlak-akhlak kalian sama dengan Allah membagi rezeki-rezeki kalian. Kalau ada orang yang dapat rezeki yang banyak, ya itulah yang Allah berikan padanya. Ya. Kemudian pula kalau ada orang yang rezeki sedikit, nah akhlak pun begitu. Ada orang yang akhlaknya masya Allah, ya, Allah berikan banyak bagian dari akhlaknya, ya, dalam kehidupannya. Ada orang yang juga diberikan sedikit sehingga dia sedikit akhlaknya. Ini semua dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Babu al-hathfi ala salati tahiyyatil masjidi. Bab tentang anjuran untuk mengerjakan sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid. Itu ketika seorang masuk masjid, hendaknya dia sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Wa qarahiyat al-julus qabla an yusalli rakaatain. Bab ini juga menjelaskan tentang dimakruhkannya seorang masuk masjid langsung duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Ya. sebelum dia sholat dua rakaat. Fi ayyi waqtin dakhala, kapan saja dia masuk. Dianjurkan dia sholat dua rakaat. Wa sawa'un shalla rak'ataini bi niyyati at-tahiyyah aw shalla salat fariidhah aw sunnah ratibah aw ghairihi aw ghairiha. Nah, Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini beliau juga menjelaskan tentang dua rakaat ini. Yang pernah saya katakan pada penjelasan beberapa waktu yang lalu, yaitu ketika seorang masuk masjid, dia tidak mempunyai waktu misalnya untuk sholat sunnah rotibah kecuali dua rakaat, maka ketika dia masuk masjid, ya, dia langsung mengerjakan sunnah qobliyah, ya. Itu sama dengan dia telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallam. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sebelum dia mengerjakan sholat dua rakaat. Nah, sekarang misalnya ada orang masuk masjid, ya, waktunya tidak ada kecuali tinggal dua rakaat. Setelah dua rakaat dia sholat, akan dikumandangkan iqamatus sholat. Nah, sholat apa yang dia lakukan? Apakah dia niat tahiyat masjid? Ataukah dia niat qobliyah duhur misalnya? Jawabannya adalah dia niat qobliyah duhur. Dari waktu yang ada, yang hanya dua rakaat itu, dia niat sholat qobliyah duhur. Atau dia masuk masjid di pagi hari, yakni ketika akan sholat subuh. Tidak ada waktu baginya kecuali hanya tinggal dua rakaat. Maka dia mengerjakan qobliyah subuh, ya, bukan tahiyat masjid. Nah, ini yang pernah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan apa yang dijelaskan ini, yakni sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Intinya seorang ketika dia masuk masjid, hendaknya dia sholat dua rakaat. Baik itu sholat tahiyat masjid, kalau ada waktu yang cukup panjang, pertama dia tahiyat masjid dulu, baru kemudian dia sholat sunnah rawatib, atau kalau waktunya tidak cukup, dia langsung sholat sunnah rawatib. Misalnya seorang ke masjid, ingin sholat duhur itu dianjurkan, sholat sunnahnya sebelum sholat duhur, qobliyah duhur itu dianjurkan 4 rakaat. Ya. Nah sekarang orang ini masuk ke masjid, waktu yang ada kurang lebih 7 menit atau 8 menit. Setelah 8 menit akan dikumandangkan iqamah. Ya. Maka dia dianjurkan sholat 4 rakaat dengan 2 rakaat salam sunnah qobliyah duhur. Ya, sunnah qobliyah duhur. Dia mengerjakan 4 rakaat sunnah qobliyah duhur, yaitu 2 rakaat salam untuk waktu yang ada baginya untuk mengerjakan sunnah rotibah. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, ada 2 hadis. Hadis yang pertama, qala rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka jangan dia duduk, hatta yusalli rak'ataini, sehingga dia salat 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjida, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, Fala yajlis, maka jangan dia duduk. Ya. Hatta yusolliya rakaatain, hingga dia salat 2 rakaat. Ya. Ini kalau dia masuk masjid misalnya di waktu-waktu yang bukan salat wajib, nah, tetap dianjurkan salat 2 rakaat. Atau mungkin dia masuk masjid di saat setelah dikumandangkan azan untuk salat antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Dia masuk masjid, ya, hendaknya dia sholat 2 rakaat. Kalau masih ada waktu untuk sholat 2 rakaat. Karena kadang-kadang seorang itu ketika masuk masjid itu sudah dekat dengan waktu iqamatus sholat. Mungkin tinggal 1 menit. Ya. Dan tidak mungkin dia mengerjakan sholat dalam waktu 1 menit. Maka kalau demikian ya dia tinggal tunggu, ya. Karena sudah akan dikumandangkannya iqamah. Karena kalau sudah iqamah ya tidak ada sholat sunnah lagi. Sholat yang ada hanya sholat wajib. Tetapi kalau masih ada waktu untuk sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka dikerjakan sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Pernah suatu ketika aku datang ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang berada di masjid. Faqal, maka beliau berkata, yakni kepada Abdullah, kepada Jabir, salli rakaatay, salat 2 rakaat. Salatlah 2 rakaat. Ya, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis Jabir ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang masuk masjid, entah mungkin dia ingin bertemu dengan seseorang atau dia akan berbuat sesuatu, ya. Kadang-kadang ada pertemuan di masjid, kadang-kadang ada kegiatan di masjid, maka hendaknya dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dia memulai aktivitasnya, sebelum misalnya memulai pertemuan, ya. Atau mungkin seorang ustaz ingin berceramah, menyampaikan kajian di satu masjid, ya, maka dianjurkan ketika masuk masjid dia sholat 2 rakaat sebelum memulai kajian, ya. Sholat 2 rakaat. Nah, ini tentang dianjurkannya sholat sunnah, ya, tahiyat masjid 2 rakaat ketika seorang masuk masjid. Ya. Apalagi kalau memang waktunya cukup, ya, maka dia sholat tahiyat masjid baru kemudian sholat qobliyah, sholat sunnah rawatib. Nah, perintah Nabi alaihissalam di dalam hadis ini, salli rakaatain, ini menunjukkan bahwa beliau betul memerintahkan. Sama dengan hadis yang sebelumnya, beliau melarang duduk. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sehingga dia sholat 2 rakaat. Ya. Di dalam hadis Jabir diperintahkan untuk sholat. Qal salli rakaatain. Ya, ketika Jabir masuk ke masjid, ya, untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir belum salat sunnah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh beliau untuk salat 2 rakaat. Baik, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu istihbabi rak'ataini ba'dal wudu. Babu istihbab rak'ataini ba'dal wudu. Bab tentang dianjurkannya seorang salat 2 rakaat setelah dia berwudu. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama dengan salat sunnah wudu. Sebagian mengatakan syukrul wudu. Ya, salat sunnah syukril wudu. Jadi kita dianjurkan kalau setelah berwudu ya, dan memang ada waktunya untuk kita sholat dua rakaat sholat sunnah, sunnatul wudu, maka kita kerjakan sholat sunnah wudu dua rakaat. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, ada satu hadis. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, Bilal bin Rabah, yaitu mantan budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, tolong beritahukan kepada aku, ceritakan kepada aku suatu amal yang kamu betul-betul berharap, ya, ketika kamu memeluk Islam ini, kamu melakukan suatu amal yang dengannya kamu berharap mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inni sami'tu tafana 'alaika baina yadayya fil jannati. Karena sungguhnya aku mendengar langkah kakimu di depan aku di surga. Jadi Nabi alaihi salat wasalam, ya, itu mendengar hentakan kaki Bilal di surga, ya, di depan beliau. Makanya beliau bertanya kepada Bilal, ya Bilal, amal apakah yang kau kerjakan ini di dalam Islam, sehingga aku mendengar, ya, hentakan langkah kakimu di depan aku. Qal, kata Bilal radhiyallahu anhu, ma amiltu amalan arja indi, aku tidak pernah, yakni tidak mengerjakan satu pekerjaan, tidak beramal satu amalan yang lebih dari aku harapkan, ya, bagi diriku, min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahur ma kutiba li an usalli. Kata Bilal, tidak ada amal yang lebih aku harapkan. Hanya saja aku itu kalau selesai salat berwudu, ya, setiap selesai berwudu, baik di siang hari, baik di malam hari atau di siang hari, aku selalu sholat semampu aku. Ya, aku selalu sholat, ya, sesuai dengan yang ditakdirkan kepada aku. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan lafaz hadis ini redaksinya dari Imam Al-Bukhari. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya sholat sunnah wudu. Ya. Dan hadis ini secara menyeluruh menjelaskan kepada kita tentang seorang mukmin hendaknya dia beramal, berbuat, beribadah pada Allah Ta'ala. Dan hendaknya ada di antara amal-amalnya itu yang menjadi betul-betul harapan baginya untuk di akhirat kelak. Sebetulnya semua amalan seorang itu untuk diharapkan untuk di akhirat. Tapi ada amal-amalan yang lebih khusus, ya, baginya. Nah, Bilal ketika ditanya oleh Nabi alaihissalam, arja amal, amal apa yang paling kau harapkan, yang dengannya engkau masuk surga, atau yang dengannya aku mendengar, ya, langkah kakimu di depan. Maka diberitahukan oleh Bilal, ya, kau aku, ya, setiap selesai berwudu, baik di malam hari atau di siang hari, aku selalu sholat. Aku selalu sholat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang beramal. Ya, di antara amal-amalnya ada yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain. Makanya Rasulullah SAW bertanya pada Bilal, karena Bilal dia mengerjakan hal ini, setiap selesai wudhu dia sholat dua rakaat, ya, dan harapannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang di antara pekerjaan yang dikerjakan setelah wudhu adalah sholat. Meskipun ada amalan yang lain, entah itu baca Al-Quran atau tawaf di Baitullah, ya, atau amal yang lainnya yang memang harus jangan berwudu. Ya. Maka Bilal begitu selesai berwudu, dia selalu sholat dua rakaat. Dan ini beliau rahasiakan, tidak diketahui. Tapi niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengetahui. Oleh karena itu Rasulullah SAW bertanya, ya, amal apa yang kau harapkan dari setelah kau memeluk Islam ini, yang dengan yang kau berharap mendapatkan yakni balasan dari Allah Ta'ala, sehingga aku pun mendengar langkah kakimu berada di depanku di surga. Rasulullah bertanya kepada Bilal. Ini menunjukkan bahwa Bilal dia menyembunyikan amalnya. Dia tidak menampakkan. Ya. Dan ini pun menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengetahui yang gaib. Ya. Makanya beliau bertanya kepada Bilal. Ya. Oleh karena itu kalau ada beranggapan bahwa Rasulullah mengetahui yang gaib, ya, ini adalah satu hal yang tidak dibenarkan kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang gaib. Allah beritahukan kepada Nabi alaihissalam, maka beliau mengetahuinya. Tetapi itu informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan beliau mengetahui yang gaib dengan sendirinya, tidak. Ya. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hendaknya seorang setelah dia berwudu, dia sholat dua rakaat, ya, supaya ada satu amalan yang dilakukan dari wudunya itu, ya, yaitu sholat dua rakaat. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang pembalasan, tentang balasan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari amal-amal mereka yang mereka kerjakan dan mereka rahasiakan antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilahnya besar. Ya. Di antara amal manusia, ya, amal-amal ibadah kita ada dua macam. Ada amal-amal yang memang tidak bisa disembunyikan. Dia harus nampak amal itu. Apa contohnya? Contohnya sholat lima waktu di masjid, ya, bagi orang laki-laki dia tidak bisa menyembunyikan. Dia berjalan keluar dari rumahnya menuju masjid, ya. Atau seorang akan pergi umroh, ibadah haji. Ini hal-hal yang nampak, ya. Makanya tidak bisa disembunyikan. Namun ada juga di antara amal, ya, amal-amal ibadah yang bisa disembunyikan. Contohnya adalah sholat di malam hari, ya, sholat tahajud. Ya, kalau seorang sholat tahajud tidak usah diumumkan, ya, cukup antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah pamer, menceritakan pada orang, aku semalam bangun, ya, untuk sholat tahajud. Ya, tidak perlu. Sembunyikan amal itu, karena memang bisa disembunyikan. Juga ada misalnya sedekah, sedekah yang bisa disembunyikan. Lain dengan zakat. Kalau zakat memang lebih utama diumumkan, ya. Tapi kalau sedekah yang bersifat sukarela, ya, maka sebaiknya disembunyikan. Sebagaimana dalam hadis tentang 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Nah, salah satu dari 7 golongan itu, kata Nabi alaihissalam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang dia memberikan satu sedekah, ya, kemudian dia sembunyikan sedekah itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan, yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Jadi menunjukkan bahwa memang ada amal-amal yang sedapat mungkin seorang bisa menyembunyikan, dia disembunyikan. Kalau memang suatu amal tidak mungkin disembunyikan, ya memang tidak bisa disembunyikan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Menyembunyikan amal yang bisa disembunyikan, itu akan lebih menjadikan seorang itu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmahnya. Menyembunyikan suatu amal yang dikerjakan oleh seorang hamba supaya dia itu lebih ikhlas kepada Allah taala. Karena terkadang kalau sudah diumumkan itu bisa saja muncul perasaan riya, ya, minta dipuji, disanjung oleh manusia. Tetapi kalau disembunyikannya, ini menunjukkan keikhlasan. Ya, ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya seseorang bertanya kepada orang-orang yang soleh tentang suatu amal yang mereka kerjakan, dari amal-amal soleh yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia boleh bertanya untuk mendapatkan keterangan dan untuk bisa menjadikan orang yang soleh itu sebagai contoh, sebagai teladan. Ya. Kita tidak tahu di antara manusia-manusia yang mereka bangun di malam hari secara rutin. Ya. Tapi tidak ada yang mengetahui. Ada yang sholat setiap malam, bangun jam 2 sampai subuh. Tidak ada yang mengetahui. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memberikan sedekah, dia menyembunyikan sedekah itu sampai dia meninggal. Orang-orang yang biasa diberikan sedekah datang kepada keluarganya. Kok saya terputus sedekah ini? Biasanya aku dapat dari fulan sedekah. Keluarganya mengatakan bahwa si fulan sudah meninggal. Ya. Dia sudah meninggal. Nah, ini contoh-contoh di antara orang-orang yang mereka menyembunyikan sedekah mereka. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya, itu disebutkan ketika beliau meninggal, ya, itu dilihat di punggungnya ada hitamnya. Ternyata beliau adalah orang yang sering memberikan, mengantarkan gandum dan memikul di punggungnya di malam hari. Diberikan kepada orang-orang. Dan mereka tidak tahu. Ya. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang hamba, dia memiliki amalan. Yang dia sembunyikan amalan itu. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan semua amal perbuatan kita, ya, dipamerkan, ya, atau disebarkan. Tapi hendaknya ada amalan-amalan yang disembunyikan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang keutamaan Bilal radhiyallahu anhu. Beliau memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah taala, dan kita tidak tertutup kisah keislaman beliau, bagaimana beliau diazab, disiksa di tengah padang pasir, diletakkan batu yang besar di atas punggungnya atau di perutnya, beliau tetap mengatakan ahadun ahadun, tetap yakni mempertahankan imannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau dimerdekakan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itu tentang Bilal. Bilal mempunyai mangkobah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau menjadi seorang muadzin. Muadzin Nabi alaihi wasallam adalah Bilal. Ya. Beliau naik di Ka'bah ketika penaklukan kota Mekah. Lalu beliau kumandangkan adzan. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya semua manusia itu sama. Kulit hitam atau kulit putih atau kulit merah, sawo matang. Yang membedakan mereka adalah hanya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Islam yakni menghormati, memuliakan hamba-hamba Allah. Tidak ada yang membedakan mereka kecuali ketakwaannya. Semua bangsa, warna kulit, dan yang lainnya, jadi perbedaan-perbedaan itu adalah sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kecuali ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang selalu menjaga wudhunya. Ya, makanya Bilal mengatakan, tidaklah aku berwudu di siang hari dan di malam hari, melainkan aku sholat dua rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya Bilal adalah seorang yang selalu menjaga wudhunya. Menjaga wudhunya. Maka kita dianjurkan juga untuk menjaga wudhunya. Karena itu diantara sifat orang-orang yang beriman. Dia menjaga wudhunya. Kemudian seorang masuk ke surga Allah karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Setiap manusia sesuai dengan derajat. Derajat dan tingkatan seorang hamba di akhirat kelak sesuai dengan amal perbuatannya. Walikullin darajatun mimma amilu. Ya, walikullin darajat mimma amilu. Dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am. Ayat yang ke-132. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang memiliki tingkatan derajat kemuliaan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Tuhanmu lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi yang menentukan seorang derajatnya, kemuliaannya di surga di sisi Allah, ya surganya, tingkatannya itu adalah dari amal perbuatannya. Tapi seorang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah taala. Ya, namun tingkatan manusia dalam surganya itu kembali kepada amal perbuatannya, pada amal ibadah yang dikerjakannya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita, dan ini poin yang terakhir, bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah taala. Ya. Ini ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh kelompok-kelompok sempalan Islam yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah taala. Ya. Ini pendapat yang tidak benar. Yang benar adalah apa yang menjadi pegangan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para sahabat Nabi SAW, para salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka. Akidah Al-Quran dan Sunnah bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga Allah dan rahmat dan kasih sayangnya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang lain berkaitan dengan sholat Jumat. Berkaitan dengan sholat Jumat. InsyaAllah akan dilanjutkan pada pertemuan akan datang. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara di Jakarta, Aku lakukan lihada wa jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sholat-sholat sunnah. Nah, ikhwata silam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Ibu Andri di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh sholat sunnah dirutinkan setiap hari, contohnya seperti sholat duha? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Silakan Ustaz. Sudah dijelaskan tadi dan pada pertemuan yang lalu tentang dianjurkannya seorang dalam sholat sunnah duha ini boleh dirutinkan, artinya dikerjakan secara istiqomah, meskipun satu hari hanya dua rakaat, ya, ini termasuk yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, karena berdasarkan hadis tentang kita diperintahkan untuk memberikan sedekah setiap hari 360 sedekah, ya, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang telah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna. Ya, maka kita dianjurkan untuk memberi sedekah. Itu cukup dengan seorang yang sholat dua rakaat duha, sunnah duha itu sudah mencukupi sedekah tersebut. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan sholat yang lainnya. Jadi apabila ditanya bolehkah sholat duha ini dirutinkan, jawabannya iya. Ya, silahkan. Dan itu amal yang mulia. Ya, meskipun setiap hari hanya dua rakaat, itu minimal. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ibu Andri di Banyuwangi. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Abdillah di Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, yang paling rajih sholat duha itu berapa rakaat setiap harinya? Dan dalam keadaan musafir, bolehkah kita kerjakan juga? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustadz. Baik, tentang masalah sholat duha ini, minimal dua rakaat. Maksimalnya itu memang ada perbedaan di kalangan ulama. Kalau Imam An-Nawawi dalam hadis dalam buku ini, beliau menyebut 8 rakaat dan hadisnya dibawakan oleh beliau. Jadi sholat duha boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Sebagian ulama ada yang sampai ke 12 rakaat. Ya, wallahu a'lam. Tapi kami cenderung kalau seorang bisa mengerjakan 8 rakaat, ini sudah satu hal yang mulia dan hal yang baik. Kemudian apakah sholat duha boleh dikerjakan ketika seorang musafir dalam bepergian? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Karena contoh sholat duha, kemudian sholat tahajud, sholat witir, itu boleh dikerjakan ketika seorang baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Nah, adapun yang tidak dikerjakan, yaitu sholat-sholat sunnah rawatib. Kecuali sholat qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh ini selalu dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan musafir, baik dalam keadaan mukim, bermukim di kota Madinah, ataupun ketika beliau dalam bepergian. Ya, beliau tidak meninggalkan sholat qobliyah subuh dua rakaat. Adapun qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kalau dalam musafir, Nabi Sallam tidak mengerjakannya. Ya, beliau tidak mengerjakan. Maka sholat sunnah rawatib tidak dianjurkan dikerjakan di dalam safar, dalam bepergian. Tapi kalau sholat sunnah, kecuali qobliyah subuh dua rakaat, itu dianjurkan kita tetap mengerjakannya baik ketika bermukim maupun tatkala kita safar. Adapun sholat-sholat yang lain, sunnah-sunnah yang lainnya, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, maka dibolehkan seorang untuk mengerjakannya meskipun dia dalam keadaan safar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ummu Abdillah yang berada di Toli-Toli masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan menggabungkan niat beberapa sholat sunnah seperti sholat syuruk, kemudian sholat duha dan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu dan sholat istikharah? Apakah bisa mendapatkan 5 pahala sekaligus dari kelima niat tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, saya ya sejauh yang saya pelajari selama ini belum ada pendapat menggabung sekian banyak sholat. Sholat tahiyat masjid, duha, istikharah, dan yang disebutkan tadi dikerjakan hanya 2 rakaat. Ini kami belum pernah mendapatkan. Ya. Tetapi kalau 2 sholat yang digabung, sholat-sholat sunnah, maka itu masih ada pendapat para ulama. Ya. Contohnya misalnya, seorang masuk masjid, ya, di waktu duha, dia gabungkan niat tahiyat masjid dan sholat duha. Ini kami cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Gabungan 2 sunnah, ya, yaitu sholat duha dan sholat tahiyat masjid. Atau misalnya seorang ingin menggabung antara sholat wudu dan duha, ya, dia berwudu kemudian di waktu duha, lalu dia setelah wudu dia sholat 2 rakaat, dia gabung antara sunnah wudu dan sunnah duha. Ini wallahu a'lam, kami cenderung kepada pendapat para ulama yang membolehkan. Adapun menggabungkan lebih dari itu wallahu a'lam, kami sendiri belum pernah membacanya, mendapatkannya dari para ulama. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ada contoh yang lain. Sekarang misalnya seorang masuk ke masjid di waktu zuhur atau di waktu subuh. Waktu yang ada untuknya hanya untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Ini pernah saya jelaskan. Maka sholat apakah yang dia kerjakan? Sholat tahiyat masjid atau qobliyah subuh? Jawabannya sholat qobliyah subuh. Ya. Karena dengan dia mengerjakan qobliyah subuh itu sudah mencakup apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Atau yang disebutkan oleh beliau, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Maka ketika seorang datang di waktu subuh, dia punya waktu hanya tinggal mengerjakan 2 rakaat, kemudian akan dikumandangkan iqamatus shalah. Salat apa yang dilakukan? Tahiyat masjid atau qobliyah subuh? Kerjakan qobliyah, niatkan qobliyah subuh. Karena itu sudah mencakup apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalam. Nah, ini mungkin keterangan dari kami dalam masalah yang ditanyakan tadi. Wallahu taala a'lam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana menasihati seorang teman yang tidak terbiasa melakukan sholat sunnah? Apakah ini suatu tanda kemunafikan atau lemahnya iman seseorang? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Baik, dalam hal seperti ini kita ya. Kalau seandainya seorang dia tidak mengerjakan yang sunnah, dia hanya mengerjakan yang wajib, sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menunaikan zakat, ya, dia pergi haji sekali seumur hidup, maka sebetulnya amalan-amalan itu sudah memberikan jaminan dia masuk surga. Adapun yang sunnah-sunnah itu untuk meningkatkan derajatnya, untuk meningkatkan derajatnya. Maka tidak sepatutnya seorang yang melihat saudaranya tidak sholat sunnah sampai terlintas dalam benaknya bahwa ini diantara sifat munafikin. Tidak, jangan sama sekali. Selama dia sholat waktu lima, sholat wajib lima waktu dikerjakannya, maka kita tidak boleh menuduh atau sampai su'bon, ya, berprasangka buruk kepadanya bahwa dia memiliki sifat kemunafikan. Ya, ini tidak dibenarkan. Kalau kita mau nasihati, ya mungkin kita dengan mengerjakan atau kita dengan bertanya, ya, kamu kenapa sih? Jadi kelihatannya jarang sholat sunnah. Nah, tinggal dengar jawabannya apa. Dengar jawabannya. Kalau dia mengatakan, saya sudahlah yang wajib-wajib sajalah, sudah biarkan. Ya. Mungkin ada suatu saat kita punya buku tentang fadilah sholat sunnah misalnya. Kita hadiahkan, biar dia baca. Ya. Karena kadang-kadang ada orang yang memang dia tidak mau dinasihati. Apalagi kalau teman, seangkatan, ya. Tapi kalau dia kita memberikan tulisan, atau mungkin ada ceramah tentang fadilah sholat sunnah, ya kita berikan. Nah, jadi itu. Adapun sampai kepada apa namanya menyangka atau mungkin su'bon bahwa orang ini memiliki sifat kemunafikan karena dia tidak sholat sunnah, ini wallahu a'lam, jangan sampai kita berpikir demikian, ya. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala jika seorang hamba Allah dia sudah mengerjakan sholat lima waktu, ya, tepat waktu, itu sudah satu nikmat yang besar. Lain halnya kalau dia meninggalkan sholat wajib, ya kita nasihati. Tapi kalau dia meninggalkan sholat sunnah, ya mungkin kita bertanya, mungkin dia punya alasan, mungkin dia punya ini, ya, itu dan pelan-pelan kita nasihatinya. Atau dengan memberikan tulisan, memberikan ceramah singkat tentang keutamaan sholat sunnah kepadanya. Ini mungkin ya metode, ya, dalam kita berdakwah kepada orang yang demikian, yang tidak mengerjakan yang sunnah, ya. Karena ya namanya manusia, dia mungkin punya pekerjaan, dia mungkin punya kesibukan dan yang lainnya, tapi yang terpenting yang wajib dia kerjakan. Itu sudah satu hal yang insyaallah menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau kesimpulan dari kajian kita, Ustaz. Tafadhol. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena kita dapat melaksanakan salah satu di antara kegiatan dan aktivitas yang bermanfaat bagi kita, yaitu ya mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Yang dengan apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Sedikit kita mengerjakannya dengan istiqomah, itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak istiqomah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami haturkan jazakumullah khairan pada semuanya, dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita semuanya. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa jazakumullah khairan. Akhirnya subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.